Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azani Allah iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita untuk menjaga agama kita. Haruslah kita perhatikan siapa teman kita dan dengan siapa kita berteman. Karena sungguh kita ingin mewujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ingin istiqamah di atas agamanya, tentunya apa yang beliau sampaikan harus kita perhatikan. Disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, perhatikan oleh kalian siapa yang menjadi temanmu, dengan siapa engkau berteman. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa kebanyakan kesesatan itu terjadi, ikhwa barakallahu fikum, adalah karena seseorang itu salah memilih teman, salah dalam berteman. Sehingga dalam athar salafus salih, bagaimana kita dapati mereka begitu kerasnya mereka mengingatkan kepada murid-muridnya dari ulama salaf untuk jangan duduk dengan ahlul ahwa. Jangan duduk dekat dengan ahlul ahwa. Seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, mengingatkan, la tujalis ahlul ahwa, jangan sekali-kali engkau duduk dengan mereka, para pengikut hawa nafsu. Naam, au ahlul ra'i, atau orang-orang yang ikuti pikiran mereka. Ayat humus sunnah ayyafadhuh, mereka itu orang-orang yang paling berat untuk menjaga sunnah, paling sulit untuk menghafal sunnah, dan mereka orang-orang yang tentunya hanya memperturutkan nafsunya. Apalagi ikhwa barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahaya akibat orang duduk dengan orang-orang ahlul ahwa. Apalagi di zaman kita ini di mana syubhat merajalela dan para pengungsung syubhat juga sedemikian dahsyat. Beliau mengingatkan tatajaral hawa, akan menyebar penyakit hawa nafsu ini di tengah-tengah umat manusia, di kalangan kita kaum muslimin. Kama tatajaral kalibah fi sahibihi, menyebarnya penyakit hawa ini seperti menyebarnya penyakit rabies pada penderitanya. Bagaimanakah beliau menggambarkan hawa itu dalam menyebar di tengah-tengah umat ini seperti menyebarnya virus rabies fi sahibi, pada penderitanya. sampai-sampai beliau menyebutkan tidak ada pun lam yada minhu irqun wala mafsal ila dakhilahu, tidak akan tersisa satu sendi pun kecuali itu virus akan masuk ke dalam sendi-sendi atau sel-sel tubuh kita. Sehingga barakallahu fikum, orang kalau sudah terkena virus rabies ini yang disebabkan karena gigitan anjing gila, seketika orang itu akan seperti anjing gila. Kalau anjing itu seperti apa modelnya ikhwah? Sama dengan kambing atau tidak? Tentu beda. Anjing itu punya tabiat jelek. Ya. Engkau usir dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau dia diam pun tetap menjulur-julurkan lidahnya dan membuka mulutnya. Begitupun orang yang kena gigitan anjing gila itu. Ada teman kita di rumah sakit sebelahnya orang kena begitu, wa'iyadzubillah ya. Dia takut karena itu orang melihat orang tuh kayak anjing yang galak. Ya. Seperti itu mulutnya dibuka kayak orang kehausan, lidahnya dijulur-julurkannya. Dan subhanallah ihwa barakallahu fikum, sisi lain dari gambaran begitu cepatnya virus ini merasuki tubuh seorang penderitanya, juga orang kalau sudah kena rabies ini dia punya keadaan takut air, menjauh dari air. Begitupun ahlul ahwa ikhwa, dia akan menjauh dari sunnah, dari petunjuk, dan benci dengan petunjuk. Sehingga orang kalau kena rabies mati dalam keadaan kehausan padahal air ada. Begitu ahlul ahwa rela mati dalam keadaan sesat dalam bid'ahnya, walaupun sunnah sudah didengar dan mereka melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah wal'iyadzubillah. Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan kita dalam memilih teman. Jangan sembarang. Dan jangan kita asal, oh fulan dapat tazkiyah dari ulama fulan, ulama fulan. Jangan kita ini kemudian tertipu dengan hal yang demikian ihwa barakallahu fikum. Sungguh tazkiyah seseorang adalah yang mentazkiyah dia itu amalnya. Kalau ternyata amalnya itu menyimpang, maka tidak ada artinya tazkiyah itu bagi dia. Seperti kita dengar dalam sejarah, kita tahu bagaimana Abdurrahman ibn Muljim, dia adalah pembunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, pelaku pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal ini orang di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia dapat tazkiyah sebagai guru pengajar Al-Qur'an, dikirim ke Mesir. Berarti orang pintar atau orang bodoh? Pintar, masya Allah. Namun ingat, ketika ia telah dekat dan berteman dengan Abdullah bin Sabah dan orang-orangnya, terkena pengaruh pemikirannya, akibatnya apa ihwa barakallahu fikum, dia menganggap benar apa yang dilakukannya dan tega membunuh Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wal iyadhu billah. Naam. Jangan kita terkecoh, oh fulan ini satu-satunya guru yang dapat tazkiyah dari ulama fulan, ulama fulan. Tapi dilihat ihwa barakallahu fikum, apa yang dia kerjakan, apa yang ada padanya. Maka ihwa barakallahu fikum, dalam masalah berteman ini, al-alamah Syekh Zaid al-Madkhali hafizhahullah ta'ala juga menasihatkan kepada kita, bagaimana sih kita memilih teman. Beliau mengatakan, as-sahibu bihaqqin huwa alladhi yu'inu akhahu biqadri ma yastati'. Teman yang benar, teman sejati itu adalah teman yang akan bisa menolong saudaranya sebatas dia punya kemampuan. Walau bikalimatil khairit thayyibah, walaupun dia hanya mampu menolong dengan ucapan yang baik. Ingat ikhwah, walaupun dia hanya menolong kita dengan ucapan yang baik. Wa yu'inu bin nasihati ala nafsi, dan dia bisa menolong kita, menolongmu dengan nasihat-nasihat yang disampaikan pada diri kita, ya, cari teman yang seperti ini. Berarti apa? Jangan berteman dengan orang-orang jahil. Mana bisa dia akan mengucapkan kata-kata baik sementara dia enggak tahu kebaikan. Jangan pula dengan mereka karena mereka tidak mungkin menolong kita, menasihati sedangkan tidak ada ilmu padanya. Kata beliau lanjutannya, wa idza ansa syai'an dzakarahu. Ya, teman yang sejati itu apabila engkau lalai, engkau terkhilaf, ya, terkena kelalaian, lupa, alfa, dzakarahu, dia akan mengingatkanmu. Umpamanya waktu sholat, dia akan mengingatkan, ah, afan ya akhi, wahai saudaraku, ini sudah waktu sholat. Atau dia akan mengingatkan, wahai saudaraku, ini jam taklim, ini jadwalnya kita ngaji. Atau dia akan mengingatkan temannya, sesama santri umpamanya, ya, ketika lihat temannya diam termenung, diingatkan, ayo ikhwah, kita belajar. Wahai saudaraku, ini kita murojaah. Diingatkan, ini teman yang bagus. Bukan sebaliknya, jamnya murojaah, ngapain murojaah, ayo kita main bola. Bukan begitu. Bukan begitu. Kemudian beliau katakan, liyakuma bihaqqi suhbah. Ya, beliau mengatakan teman yang sejati itu yang menolongmu sebatas dia punya kemampuan. Walaupun dia hanya membantumu dengan kalimat yang baik, menolongmu dengan memberi nasihat, sehingga ketika engkau lalai, kau lupa, dia mengingatkanmu, liyakuma bihaqqi suhbah. Supaya pertemanan ini benar-benar terjalin dengan baik. La siyama fi ma yata'allaqu bi amri din, terutama dalam perkara agama dia memberikan nasihat. Selalu memberinya nasihat. Ya yadhkuruhu wa yansahu lahu, dia akan terus mengingatkanmu. Dia akan selalu menasihatimu dalam urusan agama ini. Dan dia akan mengajakmu kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Fakulu dhalika minal wafa'i suhbah, itu semua dalam rangka memenuhi hak persahabatan, hak pertemanan. Ya. Wa amma man idza nasita lam yadhkuruka, adapun kalau engkau dapatkan teman ketika engkau lupa dia enggak pernah mengingatkanmu. Wa idza tajat ilaihi lam yu'inuka, bila ia engkau butuhkan dia enggak pernah menolongmu. Kau butuh bantuan, dia enggak pernah menolongmu. Ya. Fa innahu lam yakum bihaqqi suhbah, sungguh dia orang itu tidak memenuhi hak-hak persahabatan. Li'anu lam ya'rif qadraha wa qadra ma yatartabu 'alal wafa mal ashab, karena dia tidak memenuhi kemestian yang harus dia penuhi sesuai dengan kemampuan dia dalam memenuhi hak persahabatan. Cari teman yang bisa menolong kita ikhwah, sehingga ketika kita sakit terucap dari lisannya, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Ketika kita malas, lemah semangatnya, dia memotivasi, ya, untuk kita semangat bangkit, mengingatkan dengan ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum atau fastabiqul khairat, mengajak kita berlomba dalam kebaikan, mengingatkan dengan sunnah al-mu'minul qawi khairun ahab ilallah minal mu'minid da'if, diingatkan mu'min yang kuat lebih dicinta oleh Allah, lebih baik di sisi Allah daripada yang lemah. Dimotivasi kita. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, kenapa kita pilih teman itu yang baik? Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, al-mu'minul mir'atu akhi, mu'min itu cermin bagi saudaranya. Kalau engkau ingin mengetahui diri kita sejatinya, ya, ingin mengetahui bagaimana kita rupanya, coba lihatlah di cermin, betul enggak? Jangan kita sombong ikhwah barakallahu fikum, merasa diri kita ini sudah sempurna, enggak ada aib. Padahal kita selama hidup pun kalau enggak lihat cermin, belum pernah selama hidup kita kita lihat telinga sendiri, betul enggak? Siapa di antara jamaah yang pernah lihat telinga sendiri? Bisa enggak? Kecuali gajah, telinganya besar. Kalau kita, coba lihat, mana telinga kita? Subhanallah. kalau seandainya ada apa di balik kita punya punggung pun kita enggak lihat. Jangankan di punggung, subhanallah ikhwah barakallahu fikum, kita sendiri enggak pernah lihat kita punya dagu. Yang dekat dengan mata hidung kita, kecuali yang mancung ya. Kalau yang mancung ke dalam ya susah untuk lihat ya. Kalau mancungnya ke depan ya, maaf, mancung ke dalam berarti apa? Ya, alias pesek begitu. Sulit. Tapi masya Allah ikhwah, bagaimana kita akan mengetahui kekurangan kita? Lihat cermin. Maksudnya, engkau perhatikan saudaramu, apa kata dia. Kalau temanmu itu baik, dia pasti akan selalu menolongmu sebatas dia mampu, walaupun dengan ucapan yang baik. Contoh umpamanya, antum habis makan, kemudian antum kemudian keluar dari undangan makan. Saudaramu yang baik akan mengingatkan, afan ah, itu di jenggotmu masih banyak ampas-ampasnya habis makan dengan apa, kelapa itu mamanya ya, atau ada nasinya ya. Jangan kita menolak, atau mungkin di pipi kita ada nempel masih beberapa makanan coklat atau apa begitu. Afan ah, itu coba antum bersihkan di pipimu ada. Wah enggak, saya sudah cuci tangan, saya sudah lap begini. Padahal saudaramu tuh sayang padamu, supaya engkau tidak diketawain sama orang lain ketika engkau keluar masih belepotan mamanya. Karena sayangnya saudaramu, engkau mestinya sadar dilap, masya Allah, jazakallah khair. Ya, mestinya engkau sadar. Jangan engkau kemudian menuding saudaramu, kamu ini kurang ajar. Ya, saya sudah lap masa. Nah, jangan ikhwah. Terutama ikhwah barakallahu fikum yang sudah keluarga itu. Bahwa seringkali suami ini kadang-kadang kurang lapang ketika istrinya menegur. Padahal yang banyak tahu tentang dirinya istrinya, sampai-sampai kadang ikhwah kita mungkin buru-buru pakai baju enggak lihat cermin, pakai saja langsung lari ke masjid. Padahal istri itu maunya kalau engkau keluar pamit supaya dia bisa lihat sudah beres belum pakaianmu, sudah rapi belum bajumu. Tapi suami ini enggak pernah lakukan, pamit enggak pernah sama istrinya, keluar saja. Satu kali bajunya kebalik. Sampai di masjid sholat baru, masya Allah, sakunya kok begini, keluar semua gitu. Pulang ketawa, kenapa mas? Bajunya kebalik. Makanya coba kalau pamit tak ingatkan kan tadi. Nah itulah hadirin, kadang-kadang kita ikhwah lalai. Kalau teman yang baik tahu kita lalai, dinasehati, tidak dibiarkan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ini kita mencari teman perlu sekali yang bisa menolong agama kita ya. Ini untuk teman yang sesat saya bilang, apalagi untuk teman hidup, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikah karena empat perkara, lima liha li hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidhati din taribat iadak, muttafaqun alaih. Beliau SAW mengingatkan kita, wanita itu dinikahi empat perkara sebabnya. Karena empat perkara. Pertama, perhatikan oleh kalian, lima liha, dia dinikah karena hartanya. Kemudian li hasabiha, keturunannya. Kemudian yang ketiga, li jamaliha, cantiknya. Ya, perhatikan ini. Kemudian yang keempat, wali dinia, perhatikan agamanya. Dari 1, 2, 3, 4 yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita, fadfar bidzati din, engkau pilih wanita yang beragama, wanita yang salihat, supaya engkau selamat. Ikhwah barakallahu fikum, karena tentunya seorang menikah itu bukan untuk berteman sehari dua hari besok pisahkan yang baru, bukan begitu. Tapi untuk terus berkelangsungan, berkelanjutan, untuk punya anak keturunan. Kalau kita salah pilih, jangan nyesal setelah itu. Beliau mengingatkan kenapa agamanya ikhwah barakallahu fikum, karena ini yang paling utama. Bila engkau bisa mendidik dia, atau engkau benar memilih dia, wanita soleh yang kau ambil, sungguh engkau berarti telah berbakti, berbuat baik kepada anak keturunanmu. Seperti ucapan seorang ulama salaf memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sungguh aku telah berbakti padamu semenjak engkau belum lahir dan sampai engkau lahir ini. Kata anaknya, wahai ayah, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum lahir? Kata ayahnya, iya, aku telah memilih untukmu ibu yang salihah sehingga engkau lahir dan dididik dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang benar, sehingga engkau menjadi orang yang dimuliakan di tengah-tengah manusia. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Karena apa? Kesolehan ibu. Dan ini menjadi pangkal kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga adalah mar'atus solihah, wanita solihah. Maka ihwa barakallahu fikum, ya, kebanyakan yang terjadi, ya, kebanyakan kita manusia, ikhwa, kebanyakannya kalau sudah masa-masa ingin mencari teman hidup, itu biasanya yang ditanyakan itu bukan agamanya bagus enggak, yang ditanyakan apanya, cantik enggak, kan begitu. Kalau dibilang wah cantik, kira-kira berapa nilainya, 9 atau 8? Kalau bilang 4, jadi maju enggak? Subhanallah, ikhwa, betul memang cantik perlu, tapi cari yang solihah. Kalau kau dapatkan solihah, cantik, itu rezeki yang luar biasa, masya Allah. Nah sekarang kalau engkau dihadapkan solihah, cantiknya kurang, cantik, solehnya kurang, pilih yang mana? Kadang-kadang ikhwah ambil apa namanya itu tazkiyah dirinya sendiri, ah pilih cantiknya nanti gampang, agamanya dididik sendiri sambil jalan. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Kita hati-hati, pilih yang agamanya bagus, ya. Dan masya Allah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada ikhwa ini terkenal dengan jago nazar, ya. Maksudnya dia jadi tukang nazar. Nazar sini sudah selesai ditanya gimana? Belum, nggak cocok. Padahal masya Allah solihah, pintar, ya, tapi bilang belum. Orang tuanya juga ikhwah masya Allah, ahlu sunnah, nggak cocok, lagi nggak cocok. Kenapa? Yang dia bayangkan itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena terlalu banyak ngelihat di luar, ngelihat apa namanya itu promosi, lihat iklan. Akhirnya yang dicari bukan wanita yang solihah, wanita yang kayak bintang iklan. Ya, sampai saya katakan, ya sudah kamu nikah dengan gambar itu saja, kok cari susah-susah, cari orang yang digambar itu, cari sana, nanti pakaiin cadar. Ya subhanallah, karena kita sudah gemes, kok ini orang mau cari yang kayak apa gitu. Dan begitu pula coba perhatikan ketika beliau Rasulullah SAW membimbing orang tua ketika hendak menikahkan putrinya, kriteria apa yang beliau sampaikan? Kata Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqahu fankihu biha. Kalau datang kepadamu wahai ayah seorang laki-laki yang engkau lihat dia agamanya engkau suka, akhlaknya engkau suka, bagus, nikahkan segera putrimu dengan dia. Tapi kebanyakan orang tua akan lihat datang laki-laki, datang dengan siapa, datang bawa apa, dan pakai apa, kan begitu. Kalau yang datang jubah jenggot, enggak bawa apa-apa, temannya juga sama, begitu, afan saja nak, masih mau belajar, kan begitu. Tapi kalau datang dengan Avanza, itu nak, bagus, kaya, masya Allah, kau bahagia nanti nak. Padahal Avanza rental, masya Allah, celaka sendiri nanti. Lah orang sekarang rental sehari 300 ribu ibaratnya, datang untuk nazar, pulang balikan lagi, dikira orang wah kaya bawa mobil, ya pakaiannya berdasi, bisa nyewa juga di salon. Masya Allah, ikhwa, jangan tertipu dengan casingnya, ya. Tapi perhatikan agamanya, karena sungguh nanti dia akan berteman denganmu sepanjang hidupmu. Kalau engkau ambil wanita solihah, engkau beri telah menyiapkan untuk anak keturunanmu guru yang baik. Karena al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolahan. Yang pertama tempat mendidik anak-anakmu. Kalau engkau siapkan dia dengan kesolehannya, maka engkau telah menyiapkan generasi yang istimewa nantinya. Maka ihwa barakallahu fikum, kalau suami ingin mendapatkan wanita yang solihah, juga koreksi diri. Sekarang mulai dirimu dulu untuk menjadikan bagaimana dirimu solih, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika engkau telah melakukan hal demikian, upaya menjadikan dirimu seorang yang solih, Allah kemudian berikan dirimu pasangan yang solihah. Masya Allah, ini adalah rezeki yang luar biasa. Karena engkau bisa mendidik dia dengan kesolehanmu menjadi lebih solihah lagi. Dan orang tua yang berhasil mendidik putrinya menjadi wanita solihah, di waktu kecil putrinya bisa menjadi sebab yang membentengi dia dari api neraka. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, kalau orang tua berhasil mendidik putrinya dua orang menjadi wanita dewasa dan solihah, sampai dewasa dan solihah, benteng dari api neraka. Kalau dia telah menjadi wanita solihah, dinikahi oleh seorang suami yang solih, ini wanita akan menyempurnakan agamamu. Apa kata Rasulullah SAW? Man razaqallahu ra'atan solihatan, barang siapa orang yang Allah anugerahkan dia wanita solihah sebagai istrinya, berarti apa? Dia telah mendapatkan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil akhar, bertakwalah engkau kepada Allah separuh berikutnya. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Kalau kita dapatkan rizki wanita solihah, telah terjaga kita. Ibarat separuh agama kita telah terjaga. Bertakwalah kepada Allah, bimbing dia, bimbing dirimu untuk terus berlomba dalam kebaikan. Dan masya Allah ikhwa, kata Rasulullah SAW, keberhasilan seorang suami menjadikan istrinya solihah menjadi pendamping hidupnya akan selalu mengingatkan dia, dan dia telah mendapatkan sebaik-baik perhiasan. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairun mataiha mar'atus solihah, dunia itu kenikmatan, keindahan, sebaik-baik kandian dan kenikmatan dunia itu wanita solihah. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kalau suami ini sudah solih, istrinya solihah, seperti perhiasan yang paling istimewa, yang paling indah, yang akan keluar darinya keturunan juga seperti perhiasan yang indah pula. Artinya, kalau bahan asalnya perhiasan itu dari emas, kalaupun dibikin cincin ya cincin emas, dibikin kalung emas, dibikin gelang emas, kan harganya tetap harga emas. Karena apa? Dasarnya dari emas. Tapi kalau perhiasan itu bahan dasarnya dari lempung, tahu lempung ya? Tanah merah itu yang lengket itu, atau tanah yang putih lengket itu, lempung itu, dibikin cincin ya cincin dari tanah itu, kalung dari itu, harganya berapa? Ya saya harga tanah itu. Artinya, kalau suami istri soleh-solehah, ini ibarat perhiasan yang istimewa. Ya, wanita solihah. Dari wanita solihah lahir putra putri soleh solihah. Subhanallah, itu ibarat ya mutiara yang indah. Engkau telah mengumpulkannya, keindahan perhiasan dunia. Ini yang dicita-citakan oleh para anbiya, orang-orang yang soleh, yang dulu hamba Allah Ar-Rahman, yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kok-koknya nyimpang kesini ikhwah, sengaja kami sedikit masuk ke ini. Karena apa? Sangat besar pengaruh istri kepada agama seorang suami. Ya, sehingga Allah ingatkan kepada kita semua, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, sungguh istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Seorang suami bagaimana dia menjadi orang suami yang takwa? Kalau istrinya enggak mendukung. Subuh contohnya, kalau suami ini soleh, akan berangkat sholat berjamaah, istrinya soleh tentu akan mendukung. Tapi kalau suami agamanya sudah lemah, ditambah istrinya enggak solihah, subhanallah, terkadang ikhwah, ini suami enggak mampu bangun dari tidurnya seperti tertindis gunung yang besar, padahal cuma tangan istri yang nindis. Iya Pak ya, tanya bapak-bapak, kalah sama istrinya, mau bangun, ah, di rumah saja, kan bisa sholat di rumah, sudah enggak jadi bangun. Walaupun muadzin sudah mengumandangkan azan, itu lihat. Siang dibilang, mas repot, ini tolong pegang anak dulu, baru azan nanti gampang. Baru azan katanya, nanti gampang. Sehingga datangnya masbuk, jadilah ahli masbuk terus. Ya, selalunya istri repotin, hati-hati. Coba kalau wanita solihah, masya Allah, dengan azan sudah, tinggalkan mas, berangkat, jangan terlambat. Terus, oh ini ada taklim, berangkat. Jangan hiraukan sibukan di rumah, terus nanti pulang gampang lanjut. Masya Allah ikhwah, ini coba pengaruh seperti teman tadi. Kalau teman yang baik, dia akan menolongmu walaupun dengan kalimat yang baik. Satu kalimat, engkau bersihin, engkau baca alhamdulillah, dia baca yarhamukallah. Atau engkau keliru, dia akan menegur, ittaqillah. Ya, akan mengingatkan dirimu. Tidak kamu jangan menjerumuskanmu. Mungkin antum pernah mendengar kisahnya bagaimana seorang suami, ya, yaitu Ibrahim bin Hilqan, yang dia menikahi seorang wanita Khawarij. Padahal dia ulama, masya Allah, dia orang yang hadis riwayatnya bagus banyak. Tapi ketika dia menikahi seorang wanita Khawarij, akhirnya dia menjadi Khawarij dan pemuja yang menyanjung Abdurrahman bin Multim, pembunuh Ali bin Abi Thalib, ya, dijuluki pahlawan, masya Allah. Ingat ikhwah, pengaruh, pengaruh besar teman kepada agama kita. Dan para ulama mengingatkan kita jangan duduk dengan para pengikut hawa nafsu, karena sungguh buruk sekali dampaknya. Ya, sampai-sampai di antara ulama salaf mendengar seorang ahli bid'ah datang padanya ingin menyampaikan ayat Quran pun dia enggak mau. Dia tutup telinganya karena dia ingin, dia takut kalau sampai ada subhat masuk dia dengar atau dia mendengar subhat darinya. Begitu ikhwah barakallahu fikum, ya. Pentingnya kita memilih teman. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah urusan pernikahan itu, apalagi yang istri ini akan menjadi teman hidup sepanjang kita di dunia dan kelak di akhirat. Kalau memang suami istri itu soleh-solehah, tentunya di dunia dia hidup merasakan kedamaian, kebahagiaan rumah tangga. Di akhirat dia rasakan bersama keindahan dan kenikmatan surga. Karena Allah katakan, mereka orang-orang yang beriman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman yang diikuti iman mereka oleh keturunannya, maka kata Allah Ta'ala, alhaqna bihim, Allah akan pertemukan mereka nanti di akhirat. Atau dalam surat yang lain, surat Ar-Ra'd, Allah menyebutkan yadkhuluna jannah, mereka akan masuk ke dalam jannah, ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, jannatu adnin yadkhulunaha, kata Allah, surga Aden yang akan mereka masuki, ma'aman solaha min abaihim, bersama-sama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka, wa azwajim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatim, dan anak keturunan mereka. Tentunya ini yang kita harapkan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, beliau Rasul SAW mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita ini mau dikoreksi atau mau, ya, dikritiki oleh teman kita. Siapa teman kita? Tentunya bagi para pemuda, cari teman yang betul-betul dia punya agama. Suami wanita solihah sebagai pendampingnya, ini akan banyak memberikan pengaruh. Apalagi di zaman seperti ini, betapa besar pengaruh yang diberikan oleh teman duduk kita ikhwah barakallahu fikum. Kalau teman kita sukanya dengan, ya, film-film yang enggak bagus, apalagi sekarang bukan di TV besar tapi di tangan, di HP-HP-nya, datang ke pondok bawa itu, ngajak temannya nonton, terus akhirnya temannya suka, kebawa pergi dari pondok, keluar dari pondok, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya ikhwah. Kita tambah sekali lagi, barakallahu fikum, masalah seperti ini salah sering antum dengar, bagaimana cara kita memilih teman. Maka untuk mewujudkan takwa yang berikutnya, yang ketujuh beliau sebutkan, yaitu ta'zim syiarul Islam. Kita hendaknya mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Dan Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu tanda dari ketakwaan hati. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa, maka dia akan senantiasa mengagungkan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan menjadi siar, ya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Dia menampilkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia selalu menerapkan apa yang disunnahkannya. Contoh ihwa barakallahu fikum, di zaman seperti ini, ketika sunnah asing dan sangat-sangat asing di tengah-tengah masyarakat, seperti yang telah digambarkan Rasulullah SAW, badal Islam gharib, awalnya Islam asing, fasaydu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti semula. Tubalil ghuraba, kita bersyukur ada janji yang besar di situ, berbahagialah orang-orang yang asing itu. Kita ketika mengikuti sunnah ini tentunya asing, karena kita berpakaian. Kadang-kadang orang mengatakan, laki-laki kok pakai daster. Kadang-kadang dibilang kayak badaster. Maka ihwa barakallahu fikum, mestinya kita juga waspada model pakaian kita, ya. Kalau itu memang pakaian perempuan, ya kita gak pakai. Kan jelas beda sebenarnya, jubah yang untuk laki-laki dengan daster perempuan sama atau beda? Beda. Hanya orang karena benci saja dengan sunnah, itu mereka kadang mengejek. Jenggot lagi diejek. Padahal ini siar, dari siar-siar Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita meniru beliau. Tapi manusia kadang-kadang mengejek. Sehingga ihwa barakallahu fikum, tidak usah kita hiraukan. Tidak usah kita kemudian menjadi lemah disebabkan karena apa? Ejekan-ejekan orang, ketika kita mengamalkan sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat berjamaah juga merupakan syiar, syiar Islam, Jum'ah, Id, dan termasuk banyak sekali di sunnah-sunnah Rasulullah Sallam yang kita perlu praktikkan, ihwa barakallahu fikum, dengan sesama kita, ya, kita terapkan pada diri kita. Termasuk yang beliau perintahkan kepada kita, ihwa barakallahu fikum, adalah bagaimana kita menunjukkan di dalam Islam ini sunnah di dalam persahabatan sesama kaum muslimin, persaudaraan sesama kaum muslimin, ya, kita tunjukkan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu bagi mukmin yang lainnya, ya, satu sama yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Beliau sambil menggambarkan, ya, seperti ini, saling mengokohkan, yasuddu ba'du ba'dha. Dan kita tunjukkan bagaimana kita ta'awun, ya, tolong menolong dengan sesama kita. Ketika saudara kita ada membangun rumah, butuh tenaga, kita bantu. Saudara kita ada sakit, kita jenguk. Tunjukkan siar-siar sunnah di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga mereka melihat, masya Allah, kehidupan orang-orang yang di atas sunnah. Saudaranya sakit, semua jenguk, semua membantu, meringankannya. Orang merasa kepingin untuk mengikuti sunnah dan seperti ahlus sunnah. Ya, ikhwah fillah barakallahu fikum, tentunya kalau sunnah itu dihidupkan dengan seperti yang semestinya, ini akan menjadi mulia sunnah itu. Ya, tapi kalau kita tidak mau menghidupkannya, maka kita pun akan hina karenanya. Kemudian ihwah fillah barakallahu fikum, beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam yang lain, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim, mukmin itu di dalam mereka saling cinta mencintai, dalam saling menyayangi, ya. Ya, wa ta'atufihim, dan mereka saling ya menyayangi, masal jasadin, seperti ya satu jasad. Seperti satu jasad. Seperti apa jasad ini? Idzastaka minhu udhun, kalau ada salah satu dari anggota jasad ini yang sakit, tada'alahu sya'ilu jasad bisahari wal huma, yang lain anggota tubuh ini akan ikut merasakan. Dia akan tidak bisa tidur karena panas, demam, sakit yang dirasa, ikut yang lain peduli. Tunjukkan ini kepedulian kita dengan saudara kita, ihwa barakallahu fikum, sebagai syiar yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan kita dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, ya, seperti satu jasad ini. Kalau mamanya kita mata saja yang sakit, tangan akan segan sendirinya, dia akan cari obat untuk diteteskan matanya, kaki melangkah cari toko yang jual obatnya, ya. Kemudian yang lain pun ikut merasakan bagaimana. Begitu pula contoh lagi, umpamanya kaki saja yang sakit, yang lain ikut ya merasakan bagaimana dan ikut membantunya, ikut meringankannya. Ini yang perlu ihwa barakallahu fikum kita tunjukkan syiar-syiar semua yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang pun akan sangat-sangat ya naam terang melihat betapa indahnya sunnah dalam kehidupan ini, yang membawa kehidupan ini kepada kebaikan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Tapi kalau kita tidak menghidupkannya, maka kesesatannya akan merajalela. Begitu pula ihwa barakallahu fikum, karena berat kita membawa sunnah dan kita berat istiqomah di atas sunnah, sehingga di samping kita menjaga, mencari teman yang baik, ihwa barakallahu fikum, kita juga berusaha untuk terus naam belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, belajar sunnah dan kita amalkan, agar kita benar-benar bisa istiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ihwa barakallahu fikum sampai di sini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita sambung nanti ba'dal maghrib, kemudian besok subuh insyaallah ya, besok subuh insyaallah, karena siang kami sudah kembali ke Ambon insyaallah. Atas perhatiannya jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.